Au ta ison ngelio uah rosong ambi riko. Tau ta ison ngeloro tapi riko suloyo uah janji lan rasa. Terima kasih.